An-nau'utsani al-qismatu bita'dili lisiham. Ini bagian yang kedua, masih melanjutkan dari keterangan sebelumnya, yaitu membahas tentang pembagian harta yang dimiliki lebih dari satu orang. Bagian kedua dinamakan qismah bita'dil lisiham. Jadi membagi dengan cara yang merata, tapi rata itu meratakan bagian-bagian. Jadi kalau bagian yang pertama itu benda yang dibagi adalah benda-benda yang bagiannya sama. Kalau ini kadang satu benda memiliki harga yang lebih tinggi ya. Wahyal ansiba'u bil qimah. Jadi makna siham adalah bagian-bagian. Dan cara meratakan ini, cara meratakan pembagian ini adalah dengan cara membagi harga, harga yang sesuai dengan barang yang dibagi. Ka'ardin tahtalifu qimatu ajza'iha biquwati imbatin aw qurbi ma'in. Dan ini dicontohkan bagian yang kedua ini adalah tanah ya, pembagian tanah. Jadi ada tanah yang dimiliki dua orang, kemudian dua orang itu ingin membagi bagian keduanya. Namun tanah yang dimilikinya ini tidak memiliki kesuburan yang sama. Sebagian tanah memiliki kesuburan yang tinggi, artinya cepat sekali menumbuhkan tanaman yang ditanam, dan ada juga harga tanah itu tinggi dikarenakan lebih dekat dengan sumber air. Jadi intinya satu petak tanah, tapi bagian tanah antara satu dengan yang lain ini memiliki harga yang berbeda. Watakunul ardu bainahuma nisfaini wa yusawi thulutsal ardi mathalan li judatihi thulutsaiha. Jadi contohnya tadi adalah satu petak tanah yang dimiliki dua orang ya, satu petak tanah yang dimiliki dua orang. Dan satu petak tanah ini separuhnya harganya dua kali lipat dari separuh yang lain. Harganya dua kali lipat dari separuh yang lain. Maka tanah ini dibagi menjadi dua. Tanah ini dibagi menjadi dua, dan sepertiga dari tanah itu ini harganya sama dengan 2/3 tanah. Ini saya ulangi. Sepertiga dari tanah itu harganya menyamai 2/3 dari bagian yang lain. Karena tadi ya, walaupun tanahnya lebih sempit, tetapi dia memiliki kekuatan menumbuhkan tanaman yang tinggi dan memiliki keunggulan lebih dekat dengan air, sehingga harganya lebih tinggi. Fayuj'alu thulutsu sahman wa thulutsani sahman. Jadi sepertiga ini dijadikan satu bagian, dan 2/3 dijadikan bagian yang lain. Wa yakfi fi hadzal naw'i wal ladzi qablahu qasimun wahid. Jadi intinya bagian yang kedua ini adalah tidak membagi sesuai dengan lebar tanah, tetapi membagi sesuai dengan harga tanah itu. Jadi kalau harga 1/3 sebanding dengan harga 2/3, maka pembagian dua ini adalah 1/3 dan 2/3. Dan untuk bagian yang pertama ini, bagian yang kedua ini dan bagian yang dijelaskan sebelumnya, yaitu bagian yang pertama, ini cukup dilakukan oleh satu orang. Artinya yang membagi tidak harus banyak orang, tetapi cukup satu orang. Karena memang cara pembagiannya tidak rumit ya, cukup mudah. Hanya dengan cara mengundi nama dan bagiannya masing-masing. An-nau'utsalis al-qismatu birrat. Ini bagian yang ketiga dinamakan qismah birrat, pembagian tapi dengan cara mengembalikan. Nanti akan dijelaskan. Bi'ayakuna fi ahadi janibayil ardil mustarokati bi'run aw sajarun mathalan la yumkinu qismatuhu. Ini bagian yang ketiga ini dicontohkan lagi berupa tanah ya, tanah. Tapi antara bagian tanah dengan bagian yang lain memiliki keunggulan. Keunggulan bukan dari sisi kesuburan atau yang lain, tapi ada sesuatu di dalamnya. Di sini dicontohkan ada sumur ataupun ada pohon. Tentunya sumur dan pohon ini merupakan keunggulan dari tanah ya, keunggulan dari tanah yang ada di situ. Fayaruddu man ya'khuduhu bil qismatil lati akhrajat hal qur'atu qisto qimati kullin minal bi'ri awisajari fil mithalil madkur. Jadi pembagiannya tetap sama ya, pembagiannya tetap 50% dan 50%. Jadi contohnya misalkan satu petak tanah dimiliki oleh dua orang, kemudian di sisi utara terdapat sumur ataupun pohon, di sisi selatan tidak ada apapun, maka tanah itu tetap dibagi 50%, 50%. Kemudian diundi seperti cara di pembagian pertama. Lalu bagi orang yang mendapatkan tanah bagian utara, yaitu tanah yang terdapat sumur ataupun pohon di dalamnya, maka dia harus memberikan separuh harga, memberikan separuh harga sumur atau separuh harga pohon. Jadi pohon dan sumur itu harus diketahui harganya berapa, lalu separuh harga itu diberikan ke rekannya yang mendapatkan tanah tanpa sumur dan tanpa pohon. Falau kanat qimatu kullin minal bi'ri awisya jari alfan walahun nisfu minal ardi raddal ahidu ma fihi hada ma fihi dzalik khamsami'ah. Di sini dicontohkan misalkan sumur ataupun pohon itu harganya 1000 ya, bisa 1000 dirham atau bagaimana. Bila harganya 1000 dan yang memiliki hanya dua orang, maka bagi yang tidak mendapatkan sumur atau pohon itu dia berhak mendapatkan 500. Walabutta fi hadzan naw'i min qasimaini kama qol. Dan untuk bagian yang ketiga ini tidak cukup dengan satu pembagi, harus ada dua pembagi, harus ada dua qasim. Wa in kana fil qismati taqwimun lam yaktasir fihi ay fil malil maksumi ala aqalla. Ini ghair munsharif ya, biasanya wazan afala memiliki dua ilat isim ghair munsharif. Ala aqalla min itsnain. Jadi pembagian yang terdapat takwim, takwim adalah menghargai suatu benda, maka tidak cukup pembaginya berjumlah kurang dari dua, jadi minimal harus dua orang. Wa hadza illam yakunil qasimu hakiman fit takwimi bi ma'rifati, fa in hakama fit takwimi bi ma'rifati fa huwa ka qadaihi bi ilmihi. Al asahu jawazuhu bi ilmihi. Itu kurang wawu ya, sebelum kata asoh itu kurang wawu, wal asoh gitu ya. Jadi diharuskan dua orang ini masih ada catatan lagi, yaitu catatannya adalah pensyaratan dua orang yang membagi ini, bila memang yang membagi tidak menghukumi kimah, menghukumi harga barang dengan pengetahuannya. Jadi selain dia membagi, dia juga mengetahui tentang kimah, tentang harga yang harga barang yang bersangkutan. Bila hanya satu orang yang selain membagi juga menghargai benda itu, maka hukumnya boleh, dan hukum seperti itu seperti memutuskan sesuatu perkara atas dasar pengetahuannya sendiri. Jadi seorang qadhi dia boleh memutuskan kasus yang dihadapinya atas dasar pengetahuannya, atas dasar pengetahuannya, tidak atas dasar saksi maupun bukti, tapi atas dasar pengetahuannya. Dan hal ini memang di dalam kajian fikih terdapat perdebatan ulama, namun menurut pendapat asoh, pendapat yang dikatakan lebih benar, ini diperbolehkan menghukumi sesuatu atas dasar pengetahuan dari hakim atau qadhi. Wa idza da'a ahadu syarikaini syarikahu ila qismati lama ila qismati ma la dharara fi lazima syarikal akhar ijabatahu ilal qismah. Bila salah satu dari dua rekan, rekan yang saling bersekutu, bila salah satu dari keduanya meminta rekannya untuk membagi barang yang apabila dibagi tidak ada kerugian di dalamnya, maka rekan itu harus menuruti keinginannya. Amal ladzi fi kismatihi dhararun ka hammamin la yumkinu ja'luhu hammamaini idza talaba ahadu syarikai ahadu syuraka'i kismatahu wa amtana al-akhar fala yujabu talibu kismatihi fil ashab. Dan tentunya bila barang yang ingin dibagi adalah barang yang andai kata dibagi barang itu terdapat kerugian, maka peminta itu tidak harus dituruti. Jadi dicontohkan di sini adalah hammam. Hammam biasanya diartikan dengan pemandian air panas ya, zaman dahulu tapi pemandian air panas zaman dahulu. Jadi satu pemandian air panas yang dimiliki beberapa orang. Kemudian salah satu dari mereka minta agar pemandian itu dibagi sesuai jumlah pemiliknya. Namun andai kata pemandian itu dibagi, maka fungsinya bisa hilang karena tidak memungkinkan dibagi. Karena memang hammamnya atau pemandiannya itu pemandian yang kecil. Jadi bila kasusnya demikian, maka yang minta untuk pembagian ini tidak harus dituruti permintaannya.